بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa beramal saleh, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Di antaranya sholat lima waktu yang baru saja kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki di jalan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai usaha kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita diajarkan sebuah doa untuk meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ini doa harapan kita seluruhnya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jal, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan baca satu kitab yang berjudul Qutuf min Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Al-Akhlaq An-Nabawiyah Wal-Adab Al-Islamiyah, terkait dengan peri kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini kita akan digambarkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai kelahiran beliau sampai nanti wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Namun kita bahas satu demi satu insyaallah ta'ala sebagai bentuk pengamalan apa yang telah kita pelajari dari tiga prinsip penting yang harus diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Nabi, dan yang ketiga mengenal agama Islam. Kita berusaha mengenal Nabi kita lebih dalam insyaallah ta'ala. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dan berusaha mengenal Nabi agar bisa mencintai beliau. Karena satu tanda keimanan ada pada seseorang, dan ini yang dituntut, adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan yang lainnya. Kita lebih cinta kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cinta kita kepada orang tua, daripada cinta kita kepada istri atau pasangan kita, daripada cinta kita kepada anak atau keluarga kita. Barang siapa bisa menerapkan ini dalam kehidupan, maka itulah sebaik-baik seorang mukmin. Ia akan merasakan manisnya keimanan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pembahasan pertama disebutkan satu ayat. Qala Allahu ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 164. Secara garis besar, ayat ini menjelaskan siapa Nabi kita. Beliau adalah seorang manusia. Beliau adalah seorang manusia. Nabi kita adalah manusia dari golongan kita. Golongan manusia diutus kepada kita, kepada umat manusia. Kita baca beberapa penjelasan. Disebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin. Anugerah itu pemberian. Kita yakin namanya anugerah atau pemberian itu dari Allah. Maka di sini diingatkan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah anugerahkan kepada kaum mukminin. Di mana para ulama menjelaskan fahiya akbaru ni'am. Ini adalah bentuk anugerah yang terbesar diberinya seorang nabi atau seorang rasul di tengah-tengah umat manusia. Pada saat itu digambarkan zamannya zaman jahiliyah. Betapa ngeri kemaksiatan. Kemaksiatannya tidak level teri atau kelas teri, tapi kelasnya kakap yang besar. Kesyirikan merajalela di muka bumi saat itu. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan dalam praktek ibadah. Kita tahu rumah Ka'bah sudah ada. Rumah Allah, Ka'bah itu sudah ada. Penyimpangan-penyimpangan ibadah terjadi di situ. Ada yang tawafnya tidak mengenakan baju. Atau ibadah-ibadah lain yang diada-adakan oleh bangsa Arab saat itu. La haula wa la quwwata illa billah. Maka diberilah kenikmatan yang terbesar berupa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Id ba'atha fihim rasulan. Tatkala Allah utus seorang rasul. Allah utus seorang rasul. Ini bentuk nikmat. Dari gelap terbitlah terang. Istilahnya seperti ini. Ini adalah terbitlah terang. Terang yang sebenar-benarnya. Menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Menyelamatkan manusia dari kekafiran. Allah utus seorang rasul. Fihim. Di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Fiwah mutama'in nas. Di antara kaumnya. Dari bangsa manusia itu sendiri. Dikatakan bahwasanya Nabi kita muncul di tengah-tengah kabilah Quraisy, di tengah-tengah kabilah Quraisy, di mana kabilah Quraisy ini termasuk bangsa Arab. Namun bukan berarti ajarannya khusus untuk bangsa Arab. Ajarannya bukan khusus untuk bangsa Arab. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita ini walaupun munculnya di tengah-tengah kabilah Quraisy. Nabi diutus untuk seluruh manusia. Nabi diperintah dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sungguh aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya, jami'an. Ini yang menjadi sorotan kita, lafaz inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sungguh aku ini utusan Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Ya ayuhan nas. Siapa nas itu? Manusia. Bukan ya ayuhal Arab, wahai bangsa Arab. Agar di sini syariat Islam mencakup seluruh alam semesta ini atau berlaku untuk semua kalangan manusia. Tidak hanya bangsa Arab saja. Atau kemudian nanti kalau munculnya di Nusantara, khusus untuk Nusantara saja. Tidak demikian. Rasul mengutus atau Allah mengutus Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Dalam ayat yang lain dinyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Mungkin di antara kita sudah pernah dengar ayat ini. Allah nyatakan, "Wa ma arsalnaka, itulah kami mengutusmu wahai Rasul, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini." Ini dari sisi, walaupun Rasul dimunculkan dari kabilah Quraisy, dari bangsa Arab, namun ajaran beliau bukan berarti khusus untuk bangsa Arab, namun sebagai panduan umat manusia seluruhnya di zaman beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk zaman kita ini, termasuk umat akhir zaman, juga wajib mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita patut bersyukur tatkala kita bisa memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penggalan ayat berikutnya, min anfusihim, diisyaratkan di sini adalah min qaumihim wa qabilatihim, kata Imam As-Sa'di rahimahullah. Nabi berasal dari kaumnya, di mana beliau di awal kali membawa risalah Islam yang muncul di tengah kaum tersebut, berdakwah di tengah-tengah kaum tersebut, di tengah kabilah istilah merekanya. Kabilah kalau di negeri kita namanya apa? Suku. Suku. Mungkin lebih tepatnya suku seperti ini. Ada suku-suku di negeri kita, di tanah Arab sana namanya kabilah, kabilah. Yang dimaksud adalah kabilah Quraisy min anfusihim. Maka di sini kita bisa mengetahui apa? Secara ringkas, Nabi kita berasal dari bangsa Arab. Lebih khusus lagi berasal dari suku Quraisy. Dari suku Quraisy. Ada sisi kelebihannya, jangan salah sangka. Nah, bismillah. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi orang pilihan. Ada satu riwayat yang akan saya sebutkan menunjukkan bahwasanya bangsa Arab itu sebetulnya bangsa yang terpilih. Di tengah-tengah bangsa yang terpilih ini ada satu cabang keluarga yang dipilih Allah Azza wa Jalla. Disebutkan kemudian dari keluarga itu dipilihlah keluarga Nabi. Dari keluarga Nabi ini dipilihlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah betul-betul orang pilihan dari keluarga pilihan, dari bangsa pilihan, dari keturunan terpilih yang terbaik. Allah jadikan beliau demikian. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Wafilah Ibn Al-Asqa, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail Bani Kinana, wastafa min Bani Kinana Quraishan, wastafa min Quraishin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa min walad Ibrahim Ismail." Sungguh Allah memilih Nabi Ismail dari putra-putra Nabi Ibrahim. Ini sudah pilihan ini. Dari sekian putra Nabi Ibrahim, dipilihlah Nabi Ismail alaihi salam. Wastafa min walad Ismail Bani Kinana. Dari keturunan Nabi Ismail, dipilihlah Bani Kinana. Bani itu keturunan. Mungkin di sini ada istilah Bani Fulan. Bani Fulan atau Bani A, Bani A. Ini keturunan Kinana dipilih dari keluarga atau keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan. Dari Bani Kinana, Bani Kinana yang cukup besar, dipilih kabilah Quraisy, suku Quraisy yang tadi kita singgung. Wastafa min Quraisy Bani Hasyim. Dari kabilah Quraisy ini dipilih keluarga kecil Bani Hasyim namanya, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Wastafani min Bani Hasyim, dan Allah pilih aku dari kalangan Bani Hasyim. Khawan binin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan Nabi, orang pilihan, bukan orang sembarangan. Lebih-lebih lagi, kalau kita singgung tadi, bangsa Arab termasuk bangsa yang dimuliakan, diutamakan dibandingkan yang lainnya. Namun apakah berarti kita bangsa Jawa kalah dibandingkan bangsa Arab? Nah, ini mungkin ada pertanyaan seperti ini. Atau bangsa yang lainnya di bawah tingkatannya dibandingkan bangsa Arab? Terus kemudian kita minder. Nah, ada sebab-sebab yang mengantarkan kepada keutamaan. Di sana satu ayat dinyatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bisa jadi dari suku tertentu selain bangsa Arab bisa lebih mulia dibandingkan satu orang bangsa Arab. Jadi kita bukan katakan bangsa Arab seluruhnya. Kalau bangsa Arab seluruhnya itu sudah dimuliakan Allah. Tapi bisa jadi orang per orangnya ini beda tingkatannya. Orang per orangnya berbeda tingkatannya. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menjelaskan, "Wa jumhurul ulama ala anna jinsal Arab khairun min ghairihim kama anna jinsa Quraisy khairun min ghairihim wa jinsa Bani Hasyim khairun min ghairihim." Jadi berdasarkan penjelasan mayoritas ulama menegaskan bahwasanya jenis atau bangsa Arab itu lebih baik jelas daripada yang lainnya. Ini berdasarkan apa? Dalil. Tadi sudah kita singgung hadisnya. Kemudian bangsa Quraisy atau suku Quraisy lebih baik daripada kabilah-kabilah yang lainnya dari kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab ini kan juga banyak sukunya. Yang lebih baik adalah Quraisy atau suku Quraisy. Dan dari sekian keluarga dari kabilah Quraisy itu, yang terpilih adalah Bani Hasyim. Bani Hasyim. Kemudian dijelaskan, "Lakinna tafdhilal jumlah 'alal jumlah la yastalzim an yakuna kullu fardin afdal min kulli fardin. Wa inna ghairal Arab khalqan katsiran khairan min aktsaril Arab wa fi ghair Quraisy min al muhajirin wal ansar man huwa khairun min aktsari Quraisy." Namun sifat tadi sifatnya umum. Bangsa Arab lebih utama dibandingkan bangsa yang lain, sifatnya umum. Kita tidak membahas fard, orang per orangnya tadi. Bisa jadi kalau orang per orang ia lebih utama dibandingkan bangsa Arab yang satu orang ini, satu orang Arab misalnya, dengan sebab faktor tadi yang kita sebutkan di atas, disebutkan dalam ayat. Satu contoh dijelaskan, "Fi ghairi Quraisy minal muhajirin wal ansar." Ada kalangan sahabat yang bukan berasal dari Quraisy, termasuk kaum muhajirin wal ansar. Tentunya yang seperti itu lebih baik apa tidak? Lebih baik. Para sahabat. Sahabat termasuk orang yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Ketika ia berstatus sebagai sahabat Rasul, punya keutamaan dibandingkan bangsa Arab yang bukan sahabat. Siapa kira-kira bangsa Arab yang bukan sahabat? Abu Jahal, Abu Lahab, banyak. Sahabat yang bukan bangsa Arab, seperti sahabat Salman Al-Farisi dari Persia. Nah, atau Suhaib Ar-Rumi dari Rum, dari Romawi. Orang-orang bukan bangsa Arab, tapi memiliki keutamaan. Allah lebihkan mereka daripada orang Arab saat itu. Yang tidak mau beriman kepada Allah. Yang tidak mau menjadi sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau ditinjau orang per orangnya, tadi bisa berbeda keadaannya antara satu dengan yang lainnya. Khalifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan pula satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu ummati al-qarnul ladzina bu'ithu fihim thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus padanya. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya lagi. Ini yang masuk generasi ketika Rasul diutus siapa? Yang dimaksud sahabat. Rasul menyatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku. Berarti yang beriman. Orang kafir enggak masuk umat Rasul alaihi salatu wasalam. Dikatakan itulah sebaik-baik umatku. Generasi di mana aku diutus di situ. Yang tadi kita singgung ada masuk di situ adalah para sahabat yang bukan dari bangsa Arab. Kalau tadi kita sebutkan Salman Al-Farisi atau Suhaib Ar-Rumi, ada pula Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lainnya yang bukan dari bangsa Arab. Yang jelas patokannya apa tadi? Takwa. Keimanan yang ada dalam hati seseorang. Praktek baiknya keislaman dalam kehidupan keseharian. Bisa mengangkat derajat seseorang. Seperti yang sedang kita lakukan ini misalnya. Apa ini namanya? Amalan menuntut ilmu. Bisa menaikkan derajat kita. Dibandingkan yang tidak menuntut ilmu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan mereka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tinggal di sini gambarannya, Rasul dilahirkan di tanah Arab dari bangsa Arab, lebih khusus dari kabilah Quraisy, di tengah-tengah mereka. Berarti keadaannya apa ini? Kita bisa tahu kaumnya tahu siapa Rasul sejak kecil, ibaratnya putra daerah. Orang tahu betul sifatnya. Bahkan orang-orang menjuluki itu adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Yang ini nanti berpengaruh dalam dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai teganya umat Nabi atau kaum Nabi secara umum yang tidak mau menerima, teganya nuduh Nabi orang yang pendusta. Sahirun kadzdzab, tukang sihir. Padahal mereka tahu dari kecilnya, ibaratnya seperti itu. Tahu dari lahirnya itu sudah mengetahui kemana ini orang disusukan. Kemudian perkembangannya kemana saja. Tahu mereka. Tapi sampai tega mereka menuduh Nabi dengan tuduhan sahirun kedzab, tukang sihir dan tukang dusta. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dinyatakan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Setelah tadi disebutkan Nabi diutus dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Yang akan dibacakan adalah ayat-ayat Allah. Allah jadikan Al-Quran Arabian, berupa bahasa Arab, agar dipahami oleh kaumnya. Di mana tadi Nabi diutus juga dari kaum itu sendiri. Awal mulanya. Kita bicara awal mulanya karena nanti Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Termasuk negeri kita Indonesia. Ada kedapatan dakwah Islam. Sehingga kita pun menjadi penduduk yang umat Islamnya mayoritas. Walhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas, awal mula kemunculan Islam di tanah Arab sana. Kemudian Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa mereka. Agar mereka paham. Bahkan dialeknya dialek mereka. Dialek suku Quraisy. Agar mereka paham. Tidak lagi bertanya-tanya. Apalagi kalau ini yang diutus dari bangsa Cina misalnya. Datang ke tanah Arab mendakwakan Islam. Orang Arab gak paham ini bahasa apa ini. Butuh penerjemah. Orang kalau yang diutus tidak paham bahasanya. Maka kaum yang diutus ini akan bertanya, ini bahasanya bahasa apa? Bisa salah paham. Kalau salah paham, fatal akibatnya. Karena yang diajarkan adalah akidah, keyakinan, cara beribadah. Jangan sampai orang itu salah paham. Maka di sini ada hikmah. Diutusnya Nabi di tengah-tengah kaumnya dengan bahasa mereka. Al-Quran pun turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Agar orang yang pertama kali menerima paham. Sehingga terbentuklah masyarakat yang paham agama. Betul-betul paham. Keimanan mereka pun kokoh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena yang mengajarkan dengan lisan mereka nih. Seperti kita orang Indonesia dengan orang Indonesia. Kita mengajarkan ilmu antara sesama kita kan bisa nyambung. Dengan mudah tanpa ada penerjemah. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Quran dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Gambaran kesesatan yang nyata kayak apa? Tampak betul kesesatan itu. Kalau kita sekarang tidak bisa melihat kesesatan di muka bumi misalnya. Di saat itu mungkin akan tampak lebih ngeri kesesatan yang ditampakkan oleh umat saat itu. Dinamakan umat jahiliyah. Penuh dengan perkara-perkara jahiliyah. Pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Dari tingkat level paling besar, kesyirikan, dosa-dosa besar, dan sampai dosa-dosa yang kecil pun dilakukan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ditekaskan dalam ayat yang kedua, wa qala Allahu ta'ala qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Ayat yang kedua disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Rasul, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ini masih penegasan apa? Nabi itu manusia biasa. Hanya saja aku diberi wahyu. Ini yang membedakan kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi manusia biasa, iya. Beliau manusia biasa, makan, minum, bahkan menikah. Kemudian berjalan di muka bumi ini dengan kakinya. Tidak kemudian terbang seperti mungkin orang beranggapan Rasul itu harusnya bisa terbang. Rasul itu harusnya kebal misalnya. Rasul itu harusnya punya ajian-ajian yang luar biasa. Tidak harus seperti itu kata siapa. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW orang biasa. Allah diperintahkan atau Allah perintahkan nabinya. Allah perintahkan Nabi kita untuk mengatakan innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Manusia biasa. Tapi kita mengakui apa? Kehebatan Rasulullah. Kita mengakui bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah manusia paling utama. Sayyidul Bashar. Wa Sayyidul Mursalin. Pimpinannya manusia. dan pimpinannya para rasul seluruhnya. Dimuliakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Padahal tadi disuruh mengatakan manusia biasa seperti kita. Nah, ini sisi lain dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau diberi wahyu berupa Al-Quran. Berupa Al-Quran. Yang kemudian Al-Quran ini dijadikan sebagai kitab suci umat Islam. Tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman nanti. Yang ketiga disebutkan satu hadis dalam Sahih Muslim. Wasu'ila Rasulullah alaihi salatu wassalam an saum yaumil isnin. Qala dzaaka yauman wulitu fihi wa fihi bu'itsu wa fihi unzila alaiyal Qur'an. Terkait dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Beliau mengatakan itu adalah sebuah hari di mana aku dilahirkan. Hari Senin berarti hari kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada hari itu pula aku diutus. Wa fihi unzila alaiyal Qur'an. Dan pada hari itu pula diturunkan Al-Quran kepadaku untuk yang pertama kali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari hadis ini menunjukkan Rasul adalah manusia biasa. Menjalani kehidupan keseharian seperti kita. Kita tahu hari dalam satu pekan ada 7. Hari Ahad, Yaumul Itsnain, hari Senin, Yaumul Tsulatsa, hari Selasa, Wal Arbi'a, hari Rabu, Al Khamis, hari Kamis, Wal Jum'ah, hari Jumat. Dan hari Sabtu, ada 7 hari dalam sepekan itu. Beliau menjalani kehidupan seperti biasa manusia. Nah, disebutkan hari Senin, aku dilahirkan. Dilahirkan di mana ini? Di dunia. Kemudian diutus pula pada hari itu. Dan pada hari itu pula Al-Quran diturunkan pertama kali kepadaku. Ini menunjukkan beliau menjalankan kehidupan kesehariannya di dunia. Bukan turun dari langit. Bukan turun dari langit, kemudian ada Rasul turun dari langit, tidak seperti itu. Ini menggambarkan kehidupan beliau seperti kita apa adanya, menjalani hari-hari dalam kehidupan di muka bumi ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keempat disebutkan laqad wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain min syahri Rabiul Awal fi Makkah al Mukarramah. عام الفيل عام 71500 مسيحية من أبوين معروفين أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب سماه جده محمدا صلى الله عليه وسلم وقد مات أبوه قبل ولادته. Poin yang keempat menggambarkan kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau lahir pada hari Senin sebagaimana disinggung dalam poin yang ketiga pada bulan Rabiul Awal di kota Mekah Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tahunnya disebut tahun gajah. Tahun gajah. Nah, enggak tahu pasti berapa hijriah itu karena belum hijrah Nabi ke kota Madinah. Jadi tidak disebut tahun hijriah. Disebut tahun gajah. Pada waktu itu namanya manusia biasa menanggeri atau menandai tahun itu dengan kejadian besar. Dengan kejadian besar. Nah, mungkin di Indonesia pun ada. Mau dulu tahun Gunung Krakatau meletus. Tahun berapa itu? 1800 sekian ya. Tahun Gunung Galunggung meletus. Tahun berapa itu? Nah, sudah zaman dulu. Tahun Merdeka Indonesia tahun 45. Nah, kita tahu kan seperti itu. Tahun G30 SPKI tahun berapa itu? 65. Kita bisa menandai dengan kejadian-kejadian besar. Mirip di negeri kita ini. Di tanah Arab dulu menandai juga seperti itu. Tahun gajah. Maksudnya apa itu? Tahun di mana pasukan gajah dari Yaman mau menyerbu Ka'bah. Yang kemudian Allah hancurkan pasukan itu seperti daun dimakan ulat. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. ada surat namanya surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Pendek, ringkas, namun menggambarkan bagaimana Allah akan menghancurkan orang-orang yang ingin mengganggu Ka'bah Al-Mukarramah atau Al-Musharrafah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tahun itu terkenal dengan tahun gajah. Berarti sebelum hijrah. Beberapa ahli sejarah menghitung kalau dikonversikan ke dalam tahun Masehi kurang lebih tahun 571 Masehi. Ini berdasarkan perhitungan mereka. Dari dua orang tua yang dikenal dengan nama Abdullah sebagai ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti nama ayahnya siapa? Abdullah, nama kakeknya Abdul Muttalib. Wa ummuhu Aminah, ibunya bernama Aminah bintu Wahab, putri dari Wahab. Ini kakek Nabi dari jalur ibu. Samahu jadduhu Muhammadan, kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib dari menamai beliau dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad mata abuhu qabla wiladatih. Karena sebelum lahir ayah beliau ini sudah meninggal, sehingga yang memberikan nama adalah kakek beliau Abdul Muttalib. Kemudian inna min wajibil muslimin an ya'rifu qadra hadza li rasulil karim fa yahkumu bil qur'an alladhi unzila alayhi wa yatakhallaqu bi akhlaqihi wa yahtammu bid da'wah ila tauhid allati bada'a biha risalata mutamatsilatan fi qawlihi ta'ala qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sebagai penutup disebutkan satu nasihat bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mengenal siapa sebetulnya nabi kita yang mulia ini. Nah, ini sebagai permulaan atau mukadimah. Mudah-mudahan nanti bisa memotivasi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak kemudian sebatas itu. Dari sini tentunya kita berharap kita lebih cinta kepada Rasul, atau istilah zaman sekarang lebih ngefans kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Orang kalau ngefans itu cenderungnya niru apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang menjadi penampilan beliau alaihi salatu wasalam. Sama seperti kita. Kita kalau niru Rasul dapat pahala besar. Dapat pahala mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena kita cinta, kita fans kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bisa ambil cuman dari istilah zaman sekarang. Nah, istilahnya kita cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka lebih dalam daripada itu, tidak hanya sekedar cinta. Kemudian kita nanti dituntut untuk berhukum dengan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Kita yakini apa yang diturunkan kepada beliau ini adalah satu kebenaran yang turun dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti lebih luas lagi, kita berharap bisa berakhlak dengan akhlak yang dibawa oleh beliau. Karena beliau diutus dalam sebuah hadis disebutkan, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sehingga seorang manusia bisa berada di tengah-tengah manusia yang lainnya dalam keadaan baik, terpuji dan tidak tercela. Wa yahtamu bidakwati ila tauhid. Kemudian lebih dalam lagi, bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasul dengan penuh perjuangan menyebarkan kebenaran kepada siapa saja yang dikenal, dari mulai keluarga, handai tolan, tetangga, masyarakat, bahkan melebar ke seluruh penjuru dunia ini, menyebarkan kebenaran. Kebenaran apa itu? Kebenaran Islam, la ilaha illallah. Mengajak manusia untuk mengucapkan itu dan meyakininya agar selamat. Maksudnya kita mengajarkan ini adalah ingin mencontoh Rasul, di mana Rasul saat itu juga diperintah untuk menyampaikan la ilaha illallah kepada umat manusia. Mengajak mereka untuk bahagia, mengajak mereka untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Ini sungguh niat yang sangat terpuji, menyelamatkan manusia dari kegelapan syirik kepada kegelapan tauhid, menunjukkan jalan yang lurus yang mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat dan kekal tentunya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allati bada'a biha risalatan mutamatsilatan fi qoulihi ta'ala, mempraktekkan firman Allah dalam surat Al-Jin, disebutkan ayat yang ke-20, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan wahai Rasul, sungguh aku hanya berdoa, hanya beribadah kepada Allah Tuhanku, tidak mempersekutukan seorang pun atau satu makhluk pun, tidak mempersekutukan Allah dengan satu makhluk pun. Demikian harapan kita mempelajari peri kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping mengenal kehidupan beliau, bisa mengambil pelajaran tentang dakwah beliau berupa penyebaran Islam, menyebarkan tauhid di muka bumi ini, sampailah dakwah tauhid itu ke negeri kita dan kita bisa merasakan ajaran agama Islam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita pelajari, kita berharap kepada Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, masyarakat kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.